Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-mas'alatu tsaniyah, mas'alah yang kedua, fi tahdidi salati allati yajuzu fiha al-qasr fi tahdidi salam, mengenai pembatasan salat. Yani allati yajuzu fiha al-qasr, yang boleh dikosor. Nah, solat apa saja yang boleh dikosor? As-salatu allati yajuzu fiha al-qasru hiya as-salatu ar-ruba'iyyah. Solat yang boleh dikosor, ya salatul ruba'iyyah, itu salat yang empat rakaat. Wahia salatul duhri wal asri wal isya, yaitu salat duhur, salat asar, salat isya. Wala tuqsaru salatul subhi walal maghribi ijma'an. Tidak boleh mengqasar salat subuh dan salat maghrib menurut ijma'. Tidak boleh mengqasar salat subuh dan salat maghrib menurut ijma'. Artinya ada ijma' di kalangan ulama, ada ijma' di kalangan alim ulama, sepakat mereka bahwa salat subuh dan salat maghrib tidak boleh diqasar. Dalilnya li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa ashabin ba'dih. Jadi artinya ada ijma', ulangi lagi, ada ijma', kesepakatan di antara alim ulama bahwa yang boleh diqasar hanya duhur, asar dan isya. Dan sedangkan salat subuh dan salat maghrib tidak boleh diqasar. Ini semua ijma. Jadi tidak ada perbedaan pendapat sedikit pun mengenai ini. Ya. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Nabi, amalan Nabi alaihi salatu wasallam, wa ashabihi dan sahabat-sahabat Nabi, min ba'dihi setelahnya, di masa hidup Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian setelah Nabi alaihi salatu wasallam pada khilafah Abu Bakar, Umar, Uthman, Adnan, seterusnya. Baik. Waliqali Abdullah bin Abbas, dan berdasarkan ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, faradallahu salata ala lisani nabiyikum fil hadari arba'an wa fis safari rak'atain. Faradallah, Allah subhanahu wa ta'ala menfardukan salat ala lisani nabiyikum, melalui lisan nabi kalian. Memfardukan ini mewajibkan ya. Melalui lisan nabi kalian, fil hadari arba'an, saat bermukim di tempat tinggal, 4 rakaat, berarti zuhur, asar, isya. Wa fis safari rak'atain, dan dalam safar 2 rakaat diqasaf. Yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Naam. Hadits Ibn Abbas ini dikeluarkan oleh Muslim. Fadalla, maka ini menunjukkan ala anna rubaiyata, bahwasanya salat yang 4 rakaat ial maksudah, itulah yang diinginkan, yang dimaksud. Ya, itulah yang dimaksud. Difahami dari sini, ketika dikatakan bahwa Allah memfardukan, mewajibkan salat melalui lisan nabi kalian, ya, ketika bermukim 4 rakaat dan ketika safar 2 rakaat, berarti qasar itu ya letaknya pada salat rubaiyah, yakni yang 4 rakaat. Baik, di ringkas jadi 2 rakaat. Baik, al-mas'alah ats-tsalithah, masalah yang ketiga, fi haddis safari, tentang batas, ya, tentang batas safar, alladhi tuqsaru fihi sholatu, yang dikosor pada jarak itu ya salat rubaiyah, wa nau'ihi, dan tentang nau', yakni jenis safar yang dibolehkan mengqasar salat. Jadi pada masalah yang ketiga ini akan dibahas mengenai batas jarak safar yang berlaku padanya syariat mengqasar salat, dan dibahas jenis safar yang disyariatkan mengqasar salat. Nah, haddus safari alladhi tuqsaru fihi sholatu sittata asyara farsakhan takriban. Haddus safar, batas safar ya, alladhi tuqsaru fihi sholatu, yang dikosor padanya sholat, sittata asyara farsakhan takriban. Takriban artinya kurang lebih, kira-kira, ini pendekatan sifatnya, pendekatan, bukan hal yang pasti, tapi takriban artinya kira-kira kurang lebih, pendekatan sifatnya. Naam, yaitu kira-kira kurang lebih 16 farsakh. 16 farsakh itu hiya arba'atu burudin. 16 farsakh adalah 4 burud. Burud jamak dari barid. 4 barid. Nah, 4 ya, barid itu dalam ukuran mil, wabil amyali 48 milan. 48 milan dengan ukuran amyal, jamak dari mil, senilai 48 mil jauhnya, 48 mil. Wahuwa ma yuqaribu 80 kilometeran, yaitu ma yuqaribu, kurang lebih sekitar 80 kilometeran, 80 kilometer. 80 kilometer. Barang siapa melakukan safar terhitung dari batas wilayah tempat tinggalnya, kota tempat tinggalnya, dia menempuh jarak sejauh 80 kilometer, berarti dia termasuk musafir yang berlaku padanya syariat mengqasar sholat. Wahia, yaitu yaumani qasidani fi zamanin mu'tadilin bisairil afqali wa dabibil aqdam. Yaitu perjalanan dalam waktu yang ditempuh 2 hari, ya, yauman qasidan, yakni ditempuh dalam waktu 2 hari. Fi zamanin mu'tadil, di waktu yang mu'tadil, yakni sedang. Bukan pada cuaca yang ekstrim gitu. Nah, bisairil afqal, dengan laju, ya, dengan laju al-athqal, beban-beban yang berat, wadabi bil aqdam, dan dengan langkah-langkah kaki. Nah, jadi berjalan kaki ya, ditempuh dengan berjalan kaki dengan lajunya itu bukan laju yang cepat, bukan berlari begitu, ya. Tapi sayril athqal. Nah, itu ditempuh 2 hari. Al-Muhim, ini penggambaran mereka yang berpegang dengan mazhab ini. Wa samma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman wa lailatan safaran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan, ya, sehari dan semalam itu sebagai safar. Baik, yaitu mengacu kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, disebutkan di hasyiah, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir, tidak halal, yani haram, bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, an tusafira masirata yawmin wa lailatin, melakukan safar sejarak sehari dan semalam, laisa ma'ha hurmah, tidak ada bersamanya mahram yang menyertainya, Nah, inilah yang jadikan dasar ya madhab ini. Mereka mengukur bahwa jarak sehari semalam itu ya adalah jarak yang dihasilkan tadi, yaitu 80 km. Baik. Wa kana Ibnu Abbas wa Ibnu Umar yaqsurani adalah ya biasanya Ibnu Abbas, Ibnu Umar keduanya mengqasar salat, wa yuftirani dan keduanya berbuka dari puasa fi arba'ati burudin, pada safar sejarak 4 barid, wahia 16 farsakhan, yaitu 16 farsakh. Hasilnya tadi yang telah kita dengar, yaitu 80 kilometer. Nah, ini salah satu madhab. Ini salah satu madhab. Naam. Namun pada hakikatnya terdapat dalil-dalil yang lain, yang dalil-dalil itu seluruh dalil-dalil itu jika dipelajari dan diamati menunjukkan bahwa itu bukan pembatasan jarak safar, hanya menunjukkan bahwa jika keluar pada jarak itu, sejarak itu, safar sejarak itu berarti safar. Oleh karena itu terdapat beberapa madhab mengenai batas safar dengan jarak, karena beragamnya dalil-dalil. Sehingga sebagian ulama muhaqqiqin seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kita tidak bisa menyimpulkan pembatasan jarak tertentu untuk safar yang berlaku padanya qasar salat dan berbuka puasa dari dalil-dalil tersebut. Ya. Karena tidak ada dalil dari Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan, mengandung makna barang siapa safar minimal sekian jarak maka dia musafir. Tidak ada. Kemudian juga apa bedanya jarak 80 km misalkan menurut mazhab ini dengan jarak 81 km atau 80 kilometer lebih 1 meter. Hanya lebih 1 meter atau kurang dari 1 meter. Nah, 80 kilometer kurang 1 meter. Kalau kurang 1 meter kan berarti bukan 80 meter, 79, berarti belum safar. Padahal tinggal 1 meter gitu. Tinggal di depannya situ, jika 1 meter depan musafir dia. Jika di sini berhenti kurang 1 meter bukan musafir. Nah, ini. Apa bedanya? Agak sulit. Jadi sampai memang tidak ada hadis yang khusus menentukan barang siapa safar dengan jarak minimal sekian. Itu tidak ada. Yang ada adalah hadis-hadis yang menunjukkan bahwa seperti hadis yang disebutkan di sini, barang siapa wanita safar sehari semalam tanpa mahram itu haram. Nah, begitu. Jika dia safar misalkan hanya semalam, bagaimana? Padahal dia safar. Nah, seperti gambarkan tadi bahwa hadis-hadis yang datang beraneka ragam. Yang itu hanya menunjukkan bahwa pada hadis tersebut menunjukkan bahwa apa yang disebutkan di hadis itu adalah safar. Namun bukan berarti membatasi jarak minimal. Nah, oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa tidak bisa ditentukan dengan safar. Selain itu, penentuan dengan jarak, ya, sekian kilometer juga menyulitkan kaum muslimin. Tidak setiap orang ahli menghitung jarak. Tidak setiap orang ahli menghitung jarak safar. Bahwa saya keluar ini jaraknya sekian. Nah, oleh karena itu ketika tidak ada penentuan dalam hadis secara persis, maka dikembalikan kepada uruf, dikembalikan kepada adat kebiasaan kaum muslimin setempat. Apabila mereka meninggalkan tempat tinggal mereka, kota tempat tinggal mereka, ya, wilayah tempat tinggal mereka, ke tempat yang lain, ke kota yang lain, menurut kebiasaan mereka, menurut adat mereka, kebiasaan mereka, itu adalah safar. Dan mereka mempersiapkan diri untuk safar, menyiapkan bekal, pakaian yang cukup, ya, maka itu safar. Nah, ini madhab yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan didukung oleh Ibnu Utsaimin. Didukung oleh Ibnu Utsaimin. Nah, ini khilaf yang ada di antara ulama. Ana secara pribadi sampai saat ini masih berpegang dengan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan didukung oleh Ibnu Utsaimin dengan alasan-alasan yang telah disebutkan. Wallahu a'lam. Baik. Adapun jenis safarnya, amma nau'uhu, ya ini. Nah. Wa amma nau'uhu, adapun jenis safar, fahuwa as-safarul mubah. Maka safar yang dibolehkan mengqasar salat adalah as-safarul mubah, safar yang dibolehkan. Kas-safar litijarah, kas-safari litijarati wan nuzha. Seperti safar untuk berdagang dan an-nuzha untuk rekreasi, tamasya. Ini termasuk safar mubah. Was-safarul wajibu, yang kedua yang juga dibolehkan mengqasar yaitu safar yang sifatnya wajib. Kasafari lil haji wal jihad, seperti safar untuk menunaikan ibadah haji dan berjihad fi sabilillah. Safar yang ketiga wasafarul masnunul mustahabbu, safar yang sifatnya sunnah, yang disukai sunnah. Kasafari lil ziarah, seperti safar untuk ziarah, untuk berkunjung, mengunjungi kerabat atau mengunjungi, ya, sahabat, kawan. Wassafaru wassafari lil marrati tsaniyati fil hajj. Contoh lainnya untuk safar yang sunnah yaitu wassafari lil marrati tsaniyati fil hajj, safar yang kedua kalinya untuk berhaji. Safar yang kedua kalinya untuk berhaji, karena haji itu hanya wajib diwajibkan sekali seumur hidup. Jadi haji yang kedua, yang ketiga itu adalah sunnah. Begitu pula umrah. Untuk pendapat yang terkuat, umrah wajib. Yang kedua dan ketiga itu sunnah. Wa ala hadha, berdasarkan ini, fasafarul muharramu, maka safar yang haram, la yajuzu fihil qasru. Tidak boleh melakukan qasar sholat. Safar yang haram, yakni seorang safar dalam rangka melakukan sesuatu yang haram, untuk mengajak sesuatu yang haram dalam safarnya, maka tidak boleh melakukan qasar. Ala ra'yi katsirin minal ulama. Ala ra'yi katsirin minal ulama, menurut pendapat banyak dari ulama. Namun pendapat ini, supaya kita dengar, ini masalah khilafiyah, yakni larangan mengqasar sholat bagi orang yang melakukan safar dengan safar yang haram, bahwa rukhsah mengqasar sholat, begitu pula berbuka, tidak berlaku untuk orang yang jenis safarnya safar haram. Ini masalah khilafiyah. Pendapat yang lain mengatakan dalil-dalil yang datang bersifat umum. Dalil-dalil yang datang bersifat umum, meliputi seluruh jenis safar, meskipun safar itu safar yang sifatnya haram, tetap berlaku rukhsah itu. Ya. Dan tidak ada dalil yang jelas yang mengkhususkan selain safar yang haram, hanya safar-safar itu hanya safar yang mubah, safar yang wajib, safar yang sunnah, yang mustahab, yang dibolehkan mengqasar. Nah, itu pendapat yang lain. Kecuali jika safar yang dimaksud, ya, terkait dengan berbuka puasa misalkan, dia sengaja safar supaya tidak berpuasa. Jalan-jalan, safar ke Makassar biar bisa berbuka. Istirahat dulu, tercapek puasa. Nah, saya kan musafir ke Makassar, jadi saya enggak puasa. Nah, ini yang tidak boleh. Itu namanya rekayasa. Nah, rekayasa tidak bisa mengubah hakikat. Ya. Dan yang seperti ini diberi hukum ya, kebalikan atau lawan dari niatnya, karena memang dia ingin melepaskan diri dari kewajiban, maka dia tidak lepas dari kewajiban itu. Nah, wallahu a'lam, ya, ini yang kita bisa pelajari. Tafadhalu, jazakumullahu khairan, subhanallahi bihamdika, shallallahu alaihi wa sallam.